Betapa hancur hati, hilang gairah hidup, serasa hampa. Selimuti di jiwa, tak ada lagi tawa, dan tak ada ceria. Semua hilang, terkubur dalam duka. Dia kini telah pergi jauh, terbang tinggi tinggalkan ku Tuhan, engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Tak ada lagi tawa, dan tak ada ceria. Semua hilang, terkubur dalam duka. Dia jauh, terbang tinggi tinggalkan ku di sini. Tuhan, engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Oh, tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Tuhan, engkau tahu, aku mencintainya.